Baik, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ilmihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan hukum akli itu iaitu isbatu amrin aw nafyuhu min ghairi tawakkuf ala takarrurin wala wad'i wad'in. Artinya mengisbatkan suatu pekerjaan atau menafikan dia suatu pekerjaan daripada tiada terhenti atas berulang-ulang, dan tiada terhenti atas menghantarkan oleh orang yang menghantarkan. Kata hukum akal, ia hukum satu-satu benda. Hukum syarak pun nak hukum juga. Hukum akal pun nak hukum juga. Hukum adat pun nak hukum juga. Cuma hukum adat ini dia terhenti atas berulang-ulang. Sama-sama 2-3 kali dah kita buat lagu tu, adat pun hukum gitu. Nah, acak kali dah bila gelak nak ujang, maka adat pun boleh cakap. Gelak nak ujang. Tapi 2-3 kali dah. Nah, kalau sekali ada panggil hukum adat, ada panggil hukum kebiasaan. Nah, hukum akal tak nanti dapat 2-3 kali. Eh? Tak nanti dapat berulang nak hukum. Umpamanya nak kata pak lebih banyak daripada hukum akal kata wajiblah gitu. Tapi tak payah. Cah dulu. Betul sungguh pak ada banyak ada 3. Bilang sekali ya sungguh. Bilang kali lagi ya sungguh pak ada 3. Tak sampai gitu. Hukum akal ni pak banyak pada 3. Maka ya selalu tak payah berulang-ulang. Hukum adat dia berulang tu. Nah, kalau dah harga minyak air, hilang dah harga. Kali gitu dah, orang panggil hukum adat. Kalau dah harga minyak air, hilang dah harga hukum adat. Dan tidak ada orang yang menghantarkan. Ada pun hukum syarak, Allah hantar. Nah, aqimu salat. Hendaklah kamu kerjakan semayang. Wala taqrabu zina. Hendaklah jangan kamu rapat dengan zina. Allah hang siapa? Arahan Allah. Hukum akal tak ada arahan, bicara akal saja. Dah, tak ada perintah siapa-siapa. Dan keluar dengan kata hukum syarak dan hukum adat, maka tinggallah hukum akli, maka hanyalah dan iaitulah kita ni nak bicara bab hukum akal. Kerana kita mengaji ni kitab Bidayatul Hidayah mengikut mazhab khalah, maka biasanya disebut hukum akal dulu. Kalau kita mengaji kitab kok jalan salafi, jalan salah, tidak cara dah bab wajib mutahir haruh ni. Dia pergi direct kepada wujud Allah, Allah yang berkuasa, Allah yang mencipta segalanya. Dua-dua jalan salah atau khalah tu berlaku, kok pandalah. Hak mana kita berasa mudah, kita ngaji kok tu. Yang naknya mentauhidkan Allah, jalan kok pandal. Macam kita mari belajar masuk ilmu agama dalam dada kita. Yang naknya kita boleh ilmu. Cara boleh, kok pandal lagu-lagu mana pun. Ada orang dipanggil ustaz mari di rumah. Ada orang dia buat pasal lain. Tak. Macam ikut suka lah. Nak ilmu saja. Cara tak. Ikut pandai. Hak mana yang berasa kita tak lagu tu. Dasar balah lah. Orang ni kata salah doktor. Orang ni kata salah doktor. Betul belaka. Tujuan kita nak buat tu supaya dapat kita memudahkan pembelajaran tentang akidah, tentang iman. Dah? Jadi dia kata al-wujubu wal istihalatu wal jawazu fal wajibu ma la yutasawwaru fil akli adamuhu wal mustahilu ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu wal jaizu ma yasihu fil akli wujuduhu wa adamuhu. Kalau orang mengaji kitab Matan Ummul Barahin, dia ingatlah dia kata ni. Nah, Matan Ummul Barahin ni satu kitab kecil lah, sebagai kitab asas dalam tauhid falah. Biasanya dia menggunakan Matan Ummul Barahin. Dah, kalau cara salafi biasanya orang guna matan apa benda ni, matan ausatiyah dan seumpamanya, ataupun matan risalah tauhid. Pertama wujud, kedua istihalah, ketiga jawaz. Wujud ini wajib akal, kedua istihalah mustahil akal, ketiga jawaz harus pada akal. Nah, jadi bila kita dapat menghukum, maka orang yang berakal Kalau kita tak erti nak ukur dengan akal kita, maka kita tidak sempurna akal. La ya'rifa hukman aqlili aqlihi fala aqlalahu, kata ulama. Nah, barang siapa yang tak kenal hukum akal, tiada akal. Ha, tu sungguh tak erti nak kata. Nak akal tak boleh nak hukum. Nah, orang kata benda ni wajib ke mustahil, tak boleh nak kata, tak erti nak kata. Tak berakal. Nah. Maka makna wajib itu barang yang tiada terupa atau tiada diterima pada akal ketiadaan. Wajib-wajib ni benda yang mesti ada. Itulah rekah-rekah. Bahasa lama dia kata. Payahlah sikit dia kita cakap bahasa rekah dah ni. Tak dulu bahasa panjang dah. Barang terupa pada akal akan ketiadaannya nya barang. Tak. Ha, kalau ngaji dulu ngaji barang. Ha. Kita ni bukan ngaji ni kita dengar lagi. Ngaji ni hak paisa sekarang. Kita tukul. Dah hak beradam. Hak ngapa. Hak tu ngaji sungguh hak tu. Dah ni kita kira dengar. Walau bawa kitab boleh panggil dengar ngak lagi. Nah, hak ngaji ni bahasa nak turun tadi dia apa dah ni. 2-3 bagi ni dia apa dah. Lepas mari ngadak dipanggil orang ngaji. Nah, tak apalah ngaji ke dengar. Nah, lepas dah daripada keparduan menuntut ilmu. Sebab Allah tak tanya kita pandai kedok, dia tanya gi dengar kedok. Itu sajalah. Dah. Ngaji dok anda. Ada orang ngaji jadi pandai, boleh belaka. Yang tak bolehnya dok ngaji. Ha tu ngaku. Nah. Ha. Jadi apa benda ma'lumu fil aqli adamuhu ni, benda yang tidak dapat kita tasawur, kita gambarkan pada akal tak ada. Maksudnya kita benda yang mesti ada lah. Mestilah. Benda yang mesti. Logik benda tu. Ha. Dan yang itu terbagi atas dua bagi. Pertama daruri. Namanya. Dia panggil wujud daruri. Iaitu barang yang tiada berkendak pada akal, pada mendapat dia, kepada bicara. Dan tilik seperti jirim mengambil darzaknya daripada lapang. Dan makna jirim itu iaitu tiap-tiap suatu. Yang memenuh lapang seperti batu dan kayu dan jasad sekalian binatang. Wajib ni dia kata dua. Yang pertama wajib ataupun wujud daruri. Wajib mudah. Wajib jalan mudah. Maka kita kata wajib. Mestilah gitu. Dan tak perlu kepada nak mengaji, nak tilik, nak cari dalil. Umpama contoh, dia kata mengambil lapang bagi oleh jirin. Kodor lapangnya. Misalan tu payah dah. Bagi kita orang awam ni. Nak? Ha, bicara orang jenis zaman orang mengaji dulu tak pelik lah misal-misal gini. Nak? Jadi buat mari misal gini pada tahun 2006 orang macam kita ni yang jenis kurang mengaji pelik. Dia kata makna jiring itu iaitu tiap-tiap suatu yang memenuh lapang seperti batu dan kayu. Pengga pulak lapang. Nak? Jadi kena terang. Sebab apa? Sebab dia nak terang tadi contoh jiring mengambil lapang, mengambil kadar zatnya daripada lapang. Nah, baik. Kita ro'i ke contoh dia dulu. Jirim ni benda-benda petokoh lah. Mudah-mudah cakap. Benda petokoh. Macam kitab, macam kursi meja, macam rumah, macam kereta, macam air. Dia benda petokoh. Tak? Macam buku, batu, kayu, binatang. Kita panggil jirim. Lapang ni benda. Lapang ni nge-nge, bukan nge-nung. Hak tu lapang nak tu. Lapang ni hak kosong. Hak kosong depan muka kita tak ada benda ni, dia panggil lapang. Nak? Tak ada gelas. Baik. Maka kita ni dia jiring. Nak? Bila ubah atas ni dia ambil dah kodoh mana saiz dia. Saiz kita ni. Sini tadi kosong. Nak? Lapang sini lapang enggak, tapi kat letak kita ni lapang. Mana lapang ni tepat kosong. Kita buat ambil jiring ni, kita letak situ. Maka kita tu diambil lapang tu kodoh saiz dia. Oh memang gitu. Faham? Dia tak ambil lebih dekat ni, dia kat ni saja. Hak tu akal kata wajib. Maknanya kalau kita ambil kitab lain nak ubah kat kitab ni tak boleh. Doktor boleh, tu atas dia. Nak ubah kat dia tak boleh dah. Pasal apa? Ni jiring, dia ambil dah kodoh dia. Nak masuk benda lain pula, sini tak boleh lah. Atas dia, kosong suku pula. Ubuh. Jadi, bila kita ubuh tempat kosong, dia telah dipenuhi oleh kitab ni, dia panggil jiring mengambil kodoh lapang. Nak? Payoh. Tak faham sudah. Nah, nampak gua ni. Dah faham sudah lah, bukan dosa. Dia pergi ikut lain pula. Tak? Contoh wajib. Benda yang mesti lagu tu. Nah, kita buat contoh mudah lah macam tadi lah. Dah? Pak lebih banyak daripada tiga. Wajib ke mustahil? Wajib lah lagu tu. Wajib tu benda. Bukan wajib syarak wajib semayang, wajib puasa. Tak. Wajib akal. Mesti. Ha, gitu. Pak banyak pada tiga. Guna hukum. Mesti. Ha, tu hukum akal. Jangan ada pak lebih banyak pada tiga. Hukum guna. Pak banyak pada tiga. Minyak kokor kereta tu. Ha, dah ayah. Pasal dia wujud daruri. Cukup mudah. Pak banyak pada tiga. Ha, memang dah. Nah, ha, dia gitu. Tak payah teh, tak payah telefon tanya orang dulu. Tak payah saya tengok buku sipir, tak payah. Pak banyak pada tiga. Batu berat pada kapal. Tapi aku timbang dulu dah. Odoh, timbang apa lagi batu. Memang berat pada kapal. Wajibnya. Mudah. Lapan-lapan ni tinggal. Tak berhenti. Tak. Kalau dulu-dulu dia berhenti, dia mengaji belaka. Tak tahu, dia ilmu makulat mengaji. Makulat asyara, kita imum dia makulat. Ilmu kulat. Tak, tak raja dengar pun. Tak raja dengar? Orang dulu-dulu. Tak, waktu kita zaman tu kenali, kalau orang tu dia mengaji 25 tahun dah, menadah kita, dia panggil budak baru. Panggil. Budak baru mengaji. Kita 4 tahun, bachelor, makbul, mufti, boleh. Dan kedua, nazari namanya, iaitu barang yang berkendak akal pada mendapat dia barang kepada bicara dan tilik seperti kidam bagi Tuhan kita Azza wa Jalla. Contoh, wajib. Orang kata Allah Ta'ala bersifat dengan kidam. Wajib tak? Wajib. Tapi wajib Allah Ta'ala bersifat dengan kidam ni dengan tilik, dengan dalil, dengan burhan. Dengan kita perhatikan. Ayat-ayat Quran, perhatikan akan keadaan sifat makhluk itu sendiri. Baru kita membuat keputusan, memang mesti Allah bersifat dengan kidam. Allah bersifat dengan tidak ada permulaan bagi wujudnya. Kalau ada permulaan bagi wujudnya, sudah tentu dahulunya tiada. Bila dahulunya tiada, jadilah Tuhan itu baru. Bila jadi baru, sama dengan makhluk. Bila sama dengan makhluk, tidak perlu kita sembah dia. Ini maksudnya. Nak kata wajib Tuhan bersifat dengan kidam, ada kira cara dulu. Tadi nak khabar wajib pak banyak pada, tak payah kira cara. Hukum selalu. Ha, wajib daruri, wajib nazari. Nah? Dah reti juga wajib nazari, wajib daruri. Reti wajib dia mesti ada. Dah apa dah, fardu ain dah lepas dah tu. Nah? Ha, dia gitu. Dan makna mustahil itu barang yang tiada diterima pada akal akan adanya dan iaitu terbagi pula atas dua bahagi. Benda mustahil mala yutasawwaru fil akli wujuduhu. Benda yang tiada dapat kita rupakan pada akal kita. Jadi lagu tu, ada lagu tu. Mana akal tolak, akal tak terima. Pendek kita mustahil, benda yang tidak masuk akal. Itu. Akal tak boleh terima. Cukup mudah. Nah, dia ada daruri kat pertama, iaitu namanya daruri, iaitu seperti sunyi jirim itu pada gerak dan diam. Daya awak contoh lah. Nah, jirim ini dia tak gerak tak diam, orang panggil mustahil. Tiap-tiap makhluk, tiap-tiap jirim, di antara sifatnya gerak dan diam. Sifat bagi bukit, bukit jirim tak jirim, ha, sifat bukit gerak ke diam? Diam. Nah, sifat air ombak di laut gerak. Ha, tu mesti dah. Tapi dia kata aku pergi patah dia air gerak bodok. Ombak bodok tenang pun dok. Mustahil. Akan hei, tak munasabah, tak logik. Ha. Sebab dia air kadang-kadang tenang, kadang-kadang gerak. Aku pergi patah tadi mungkin patah berangin dok. Dia kata dok berangin pun tak ada, angin pun tak ada. Nak kongguannya. Mustahil lah gitu. Mestilah kadang-kadang berangin, kadang-kadang tak berangin. Tak. Macam baru ni tak berangin pasal orang semayang ajak. Ni berangin dah. Pasal balik buku belaka dah layar-layar baru mari angin. Jadi angin dengan tak berangin atas muka bumi ni, dia mesti salah satu. Kalau tak berangin, tak ada angin. Kalau tak ada angin, tak ada angin. Ada gitu. Dua kali tak ada, jadi ada. Faham tak? Tak faham juga. Tak apa, kita buat contoh yang mudah. Eh? Mustahil. Ha. Dua lebih banyak daripada tiga. Tak payah kira, tak payah cilik. Mesti. Ha, mesti tu. Ha? Ha, mesti lah. Mustahil. Mustahil tu orang ni mustahil daruri. Mustahil mudah. Tak payah kira. Nah, kapas lebih berat daripada besi. Mustahil. Hukum lalu. Ha, contoh mudah. Anak tua. Ayah. Anak tua pada toki. Cucu tua pada toki. Takkan lagi tanya tu. Okey, cucu ni anak tua pada ayah. Yang wajibnya ayah tua pada anak. Ini dia kata anak tua pada ayah. Mu nak hukum gua ni. Anak tua pada ayah, nanti aku cek IC ayah dia dulu. Ha, ada ayah. Kalau ayah mesti tua pada anak. Kalau anak tua pada ayah, mustahil. Tak. Tidak ada orang yang anak. Dia mari ke diam. Ha, tu contoh. Neh, ha, contoh mustahil mudah. Tak ayah mikir tu. Tak payah nak tanya dulu je kedok, nak tanya orang kampung lagi, tanya je keke tak ayah. Tak, sebut anak mesti muda pada ayah. Sebut ayah mesti tua pada anak. Mesti-mesti tu wajib. Kalau lawan bagi wajib, mustahil. Tak. Ha. Dia kata, perempuan ni beranak, dia beranak ke anak mak dia. Dah masuk akal. Tak, masa mu beranak ke mak-mu itu, mu-mu berapa? Bingung soalan. Mana boleh anak beranak ke mak? Nah, itu mustahil belaka. Tujuan ni bukan nak pada jatuh-jatuh begini situ lah. Kita nak masuk kepada sifat-sifat Allah. Kita nak tolak benda-benda yang disebut oleh orang-orang kapi, benda yang mustahil bagi Allah. Jadi kita nak faham mustahil dulu. Itu saja je lah. Tak, nah, banyak benda yang mustahil diceritakan oleh orang kapi. Tuhan-tuhan, tuduhan-tuduhan fitnah kepada Allah. Ha, orang Kristian kata Tuhan ni ada bini, ada anak. Mustahil lah tu, nak pergi kot tu. Nah, ha. Dan kedua, nazari namanya, iaitu seperti syarik, iaitu sekutu bagi Allah. Maha suci Allah Ta'ala daripada fikir itu sekutu. Maka mustahil syirik, iaitu sekutu bagi Allah, tiada dapat melainkan kemudian daripada bicara dan tilik pada dalil wahdaniyah. Bila kita kata Allah Ta'ala itu ada sekutu, kita jawab mustahil. Tapi mustahil nazari, kerana kena tengok Quran, tengok hadis, tengok hujah-hujah ulama. Tak, barulah kita dapat menghukumkan memanglah tidak ada sekutu bagi Allah. Tak, kalau ada sekutu bagi Allah, mustahillah akal menghukumkannya. Dan makna jaiz itu barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Dan iaitu terbagi pula atas dua bahagi. Jaiz-jaiz ni, makna boleh jadi. Tak, boleh berlaku. Tak ada pun boleh, ada pun boleh. Pertama, daruri namanya seperti bergerak jirim atau diamnya. Tapi salah suatunya dengan tertentunya. Adapun salah suatu dengan tiada tertentu, iaitu wajib bukan jaiz. Dibuat contoh sini sifat yang haru. Iaitu maknanya jirim ini kadang-kadang duduk diam, kadang-kadang gerak. Ah, ha, hukumnya harus. Tak, tapi mesti tak, kalau tak gerak mesti diam, hukumnya wajib. Kalau tak diam mesti gerak, hukumnya wajib. Tapi kadang-kadang gerak, kadang-kadang diam, hukumnya harus. Nampak? Ha. Contohnya maknanya benda yang berlaku hari-harian, banyaklah perkara-perkara yang harus. Nah, dan diri kita ni pun satu perkara yang harus. Harus ni adalah sifat bagi makhluk sebenarnya. Nah, kita ada ni harus bagi Allah Ta'ala. Kejadian kita bukan kejadian yang wajib pada akal. Nah, kejadian yang harus sahaja. Benda yang kita nak lakukan harian, kita nak pergi Kuala Lumpur harus, tambuh pergi pun harus. Itu maksud benda yang boleh berlaku. Nampak? Ha. Dan kedua, nazari namanya seperti menseksa orang yang berbuat taat seumur hidup dan tiada mengerjakan maksiat. Kalau kata Allah Ta'ala akan masukkan orang yang berbuat taat kepada Allah, tak pernah buat maksiat, Tuhan akan balas syurga. Ha, harus. Dan jikalau kadar sekejap mata sekalipun tiada jua, ini tiada jua buat maksiat, dan beri pahala bagi orang maksiat yang tiada berbuat taat padanya, pada taat pada seumur hidupnya sekali. Begitu juga harus deh, Allah Ta'ala nak memasukkan orang yang mengerjakan maksiat dalam surga. Tak pernah buat taat pun, Tuhan nak buat dalam surga. Harus pada akal. Tapi dia ada nazari, ada tilik, kerana janji yang Allah Ta'ala, barang siapa yang derhaka kepada Allah, derhaka kepada Rasul, maka neraka lah tempat ni. jadi tilik tu. Tapi atas Allah Ta'ala tidak wajib memasukkan siapa-siapa jua dalam syurga atau neraka. Dah kata masuk syurga, masuk neraka, sekadar kalam dilalah hak tunjuk dalam Quran. Orang yang taat masuk syurga, orang yang derhaka masuk neraka. Dah dia nak tukar, nak pusing balik, boleh. Tok Imam nak ubuh di dalam syurga, eh nak ubuh dalam neraka, hak belagayang bulan syurga. Tak boleh buat lagi tu? Boleh. Dah janji yang Allah, janjiannya hak taat dalam syurga, yang maksiat dalam neraka. Jadi kita jalan hidup kita ni atas qadar mana? Ha? Innallaha yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Iaitu orang yang taat masuk syurga, orang yang derhaka masuk dalam api neraka. Dan hanya senyum memberi, memulai yang punya karangan dengan membahagikan hukum akal, kerana bahawasanya mukallaf itu dituntut dengan mengenal barang yang wajib bagi zat Allah, dan barang yang harus, dan barang yang mustahil, dan tiada menghukumkan ia atas suatu dengan bahawasanya wajib atau harus atau mustahil, melainkan kamu dia melainkan hingga mengetahui ia mukallaf akan hakikat yang demikian itu. Kita nak kata suatu itu wajib atau mustahil atau harus setelah kita mengenal akan perkara benda ataupun hakikat kejadian. Syahadan ketahui olehmu bahawasanya diberi taufik Allah bahawa mengetahui hukum akal yang tiga ini dan mengulang-ulang akan dia menunjukkan bagi hati, tetapi mengulang-ulang akan dia itu dengan semata-mata misalnya hingga tetap hati pada mengetahui dia. Jadi benda ni kalau kita duduk tak wajib dengar, mungkinlah kita baru bagi kita orang yang telah belajar dah hukum akal ni cukup mudahlah bila sebut benda yang wajib wajib akal, benda yang mesti lagu tu tak boleh lain daripada itu. Bila sebut mustahil akal, benda yang akal tak boleh terima jadi lagu tu. Bila sebut benda yang jaiz, benda yang harus, akan boleh terima belaka pada mana-mana keadaan. Kerana jangan berkehendak kepada fikiran dan bicara pada mengingatkan maknanya kepada payah dan lelah yang demikian itu. Jadi benda ni sebenarnya mudah kalau kita tak kena cara dia kata jadi payah, jadi berat. Tak, kadang-kadang atas ulasan juga kadang-kadang menjadikan payah bagi orang yang dengar jadi rohok, dengar jadi pening pada tak reti nak buat. Nah, 30 tahun dah nada kitab sifat 20, hafal tanjiri koding, suluhi koding, tidak memberi manfaat sedikit pun, tak ambuh. Tak ambuh kitab, tak ambuh apa. Yang nak kita, akidah kita bersih, iman kita mantap. Lepas tu nak. Tak. Tapi wasilah kita, jalan kita, cara mudahnya belajarlah, berdengar apa semua. Tak. Boleh juga dengan terus ambil daripada ayat Quran. Kalau kita faham Quran, cuma ulama-ulama dipisah sudah. Ayat-ayat hadis-hadis yang berkait dengan akidah, dia buat ilmu akidah. Ayat yang berkait dengan fiqh, dia buat ilmu fiqh. Ayat yang berkait dengan siasah, dia buat kitab bab siasah. Dia suku-sukukan lagu tu nak untuk memudahkan kita belajar je. Nah, yang naknya kita beriman kepada Allah, tidak mensekutukan Allah dalam segenap perkara. Kita bertawakal hanya kepada Allah. Kita tidak maknanya melupakan Allah pada segenap perkara. Kita yakin Allah lah segala-galanya yang mengizinkan berhasilnya segala tindak tanduk kita. Kalau gitu dah, hidup kita selamat dah. Walaupun tak boleh sebut sifat 20, 1 sampai 20, walaupun tak reti nak sebut tanjiri koding, tak apa. Walaupun tak ada kitab suci di rumah, kerana tujuan nak mentauhidkan Allah. Tak? Kalau kita banyak, nak ngaji pun banyak, tapi tak amal juga, tak guna juga. Tak? Pagi-pagi turun nadah kita tauhid, tang turun pula, malam turun pula. Tapi siapa masa nak kalau obat mahal baik, siapa masa nah kalau berobat baiklah pasal doktor pakar. Punah jahanam 20 tahun ngaji, balik bakar terus kita. Jadi syirik juga pasal dak amat. Nah, siapa masa cakap kalau dak anak ke dak debik dak hati. Nah, debik buah tak pek. Dia bukan akidah ahli sunnah atau apek sedar bagikan. Cakap gitu. Kalau anak aku tak pergi, tak rati. Tak pergi guana, siapa masa kena pergi. Tengah tidur, bangun. Siapa masa nak mati. Dah nak mati atas jalan. Nak, siapa masa tengah tidur, orang mari turut. Dia gitu. Dah ingat kasi orang tua duduk dulu. Kuala Berang. Ulu Kuala Berang. Habis-habis tinggi siapa, ajir. Tak dah turun kuala di mana. Mati di mana. Nung, sambil lagu. Nah, dah tulis dah. Tepat mati. Sampai masa cucu lagi main apa semua. Nak, lemah dalam papan kosong. Dia gitu. Nah. Artinya mengenal yang tersebut itu daripada barang yang ia wajib ada tiap-tiap orang yang berakal, yang berkendak akan kemenangan dengan mengenal Allah Ta'ala. Dan segala nabinya yang mursal. Mursal maknanya yang diutus menjadi rasul, bukan hadis Musa. Ha, nabi yang Musa. Dia ada seri hadis Musa. Itu lain tu. Alaihi wassalatu wassalam. Sebab itulah kata Imam Al-Haramain dan beberapa ulama bahawasanya mengenal bahagi hukum akli yang tiga itulah akal. Maka barang siapa tiada mengenal dia dengan maknanya, maka orang itu tiada berakal. Kata Imam Haramain. Imam Haramain ni tu guru Imam Ghazali. Dah. Tu guru anak murid bisa dah. Imam Ghazali. Kan Ustaz Ghazali. Imam Ghazali. Faham? Ghazali itulah yang ku cari-cari. Ha. Anak murid Imam Ghazali. Tu guru Imam Haramain. Allah hebat. Nak. Mana tak payah beri daya cara lah. Tok guru tu hebat lah. Tengok nak murid dah. Imam Ghazali nak murid. Nak? Nah. Kita lah nak murid kita dia. Kita. Umum-umum. Tak buat cerita tu. Nak? Nah. Haramain ni dua tanah haram lah. Dua tanah haram. Al-haram mana satu tanah haram kau. Kali dua, Al-haraman. Duduk tepat je Al-haramain ni. Imam dibaca rapah. Haramain ni khafak. Nah, majrur lah. Kalau orang ngaji nahu, batu tak baca imam haramain ni, Imamul Haramain. Nah, imam dua tanah haram. Dialah menjadi ulama besar di Mekah dan Madinah. Bukan imam sembahyang. Nah, imam maknanya macam Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i tu kan imam surah. Imam maknanya ketua ulama. Nah, dia kalau kelas kampung dia panggil ustaz. Lepas dia panggil tok guru. Dia panggil tuan guru. Lepas tu dapat syekh lah. Syekh Ramli siapa. Tak. Lepas tu dapat gelorang doktor ke apa ke. Tak. Dia panggil maulana ke. Siapa ke darjah imam seorang. Tak. Imam. Imam Haramain. Imam Haramain ni masa kecil dia. Pernah. Satu hari. Oleh kerana ketiadaan susu. Tak, dia minta beri orang jirang dia. Tak, jirang menyusu dengan jirang dia. Seorang perempuan. Jadi mak Imam Haramain ni, tak tolong lah, we kopek. Tak, tapi perempuan ini, dia menega da'akak jual beli. Tak, bukan menega haram. Menega da'akak jual beli. Dan kata satu lagi perkataan ceritanya, dia makan kenduri, puan hak susu dia ni, daripada semelih lembu yang masuk makan dalam rupuk tanah orang. Bukan lembu curi, lembu halal, tapi termakan rupuk orang. Lembu tu buat semelih, buat kenuri. Perempuan jiran Imam Haramain ni pergi makan kenuri tu. Nyeriwi kapek ke Imam Haramain. Balik ayah Imam Haramain. Tak, dia tahu. Dia ambil Imam Haramain masih kek lagi. Umur baru 3-4 bulan. Dia tungging kaki tak atas kepala tabuh. Dia jolok kok. Biar tubik semula susu. Pasal susu jiran tadi subhah. Subhah. Tak. Kesamaran. Antara halal dengan haram. Duduk tengah-tengah. Tak. Wabainahuma umurun mustabihat. Tak. Antara halal dengan haram. Tak boleh nak hukum. Tak. Jolok. Waktu bit semula. Tak. Orang nak jadi ulama. Memang makan molek. Macam itu kalau jadi ulama makan macam-macam kali. Tak. Lambat nita. Berwok riang bahan belaka. Nah. Takkan boleh jadi ulama. Nak pergi makan kat orang kenuri, patut dua tokoh je, bahan empat tokoh, haram dah. Nak dia lebih pada adat kat orang kenuri, jadi haram. Nak orang puang pula, dia ambil dumuh, dia ambil sendiri bola supik, ikat-ikat kat kita, orang balik laut, assalamualaikum, bola jibat, awak lari. Nak tua muslimah, jadi makan haram terus dah waktu. Itu jadi ulama, jadi Imam Haramain. Dia yang kata orang yang tak belajar hukum akal, siapa tak erti nak hukum bab-bab akal ni, tak ada akal. Nak. Tapi dia ni tak ada hal, tak ada akal, tak ada penting. Yang penting ada fulus. Fulus mesti ada. Mu nak kata tak ada akal ke, mu nak kata kupur ke, mu nak kata syirik ke, tak ada layang ni lah. Mengajar biar cof peka, tak ada layang mana. Nak. Fiji aku lalu boleh kot surah. Berhenti minta maaf. Mereka aku mampukan lagi aku berhenti lah. Mayang surah. Ini orang learning. Nak. Wa yajibu ala kulli mukallafin wallahu a'lam. soalan dia. Hukum nikah perempuan yang hamil adakah sah? Ada orang kata tidak sah kerana iddahnya kena tunggu beranak. Kedua, hukum makmum solat jemaah solat jenazah berkata khair bagi mayat, ada dalilkah atau tidak? Ketiga, adakah perkataan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu hadis atau bukan? Sila jelaskan. Yang keempat, jika suami berkata engkau haram atasku, adakah jatuh talak? Ini dalam kitab fiqh ada dinyatakan bahawa wanita haram keluar lebih dua marhalah tanpa mahram, kecuali untuk tujuan haji wajib. Persoalan realiti sekarang, wanita yang bergerak atas sebab gerakan Islam atau menghadiri program-program, bagaimana statusnya? Yang kedua, kewajipan menggunakan tabir bila diadakan liqa' muslimin dan muslimat, pertemuanlah. Sekiranya tidak dapat disediakan tabir, maka wanita wajib memakai purdah. Adakah kewajipan ini meliputi wanita yang bekerja mencari rezeki juga? Soalan ketiga, sejauh manakah kefasikan seseorang dan apakah ciri-ciri lain yang menyebabkan terbatalnya kewalian seseorang bapa terhadap anak perempuan dalam isu pernikahan? Kita cuba jawablah pada ilmu yang ada pada kita. Dia kata sejauh manakah kefasikan seorang dan apakah ciri-ciri lain yang menyebabkan batalnya kewalian seorang bapa terhadap anak perempuan dalam isu pernikahan. Baik. Pendapat yang muktamad, yang juga menjadi pendapat jumhur ulama-ulama mazhab, bahawasanya tiada sah nikah melainkan dengan wali yang rasyid. Kalau wali yang fasik, maka tidaklah sah nikah, melainkan sudah tidak ada wali lagi, ada seorang tu sahaja. Nah, dia kata ciri-ciri yang menyebabkan batal kewalian. Kalau yang menyebabkan kefasikan, asalnya kaul yang muktamad tak boleh fasik. Nah, tak boleh wali itu fasik. Fasik ini maknanya terjadi dengan beberapa keadaan. Di antaranya melakukan dosa besar walaupun sekali sahaja. Seperti minum arak, sekali je minum arak jadi fasik. Ataupun berzina, sekali je berzina, fasik. Berjudi, sekali je tikai ekor ambil toto, jadi fasik. Mencuri yang kena potong tangan, jadi fasik. Nah, pasal dia dosa besar. Kalau mencuri dosa kecil, dia tak jadi fasik. Menaikkan acak kali curi. Dosa besar dia buat sekali saja jadi fasik. Maka mencuri ni dia ada kalanya mencuri potong tangan. Dia ada mencuri tak potong tangan. Mencuri potong tangan ni, kata ulama' dosa besar. Tak. Siapa cukup nisab, umpamanya cukup nisab dengan nilai yang barang, kena potong tangan. Mencuri kodok tu dosa besar. Maknanya kalau curi telur ayam dua tidak kena potong tangan. Dosa kecil. Maka ayah hak curi telur ni boleh lagi jadi wali nikah. Tak. Mereka ayah tu kerja hari-hari lama telur orang. Tu bila acak kali dosa kecil, sama-sama buat jadi fasik juga. Tapi dosa besar tak perlu berulang sekali saja. Nah. Ini disebut di oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab fiqh. Umpamanya kitab Az-Zawajir, karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab menyatakan tentang dosa-dosa besar. Dia letak depan sekali itu. Nah. Dosa lagi pula, dosa besar lagi, iaitu menyokong kerja-kerja maksiat. Menyokong orang yang melakukan kezoliman. Menyokong orang yang tidak suka kepada undang-undang Al-Quran dan Hadis. Juga sekali saja jadi fasik. Itu juga dengan melakukan dosa kecil berulang-ulang. Seperti mencuri perkara yang tak siapa, kalau bawa mahkamah potong tangan kerana sikit ingat dia curi. Dosa kecil. Nak. melainkan mencuri yang tak sabar nisab potong tangan tapi tuang harta itu orang miskin, maka jadi dosa besar walaupun nisab tak sabar. Umpamanya dalam negeri itu kalau nilai yang RM1,000 baru potong tangan, dia curi RM100 je. Tapi rumah orang yang doain sangat, orang yang tak ada piti sangat, rumah KKK. Umpamanya. Nah, jadi dosa besar. Pasal RM100 tu bagi dia macam RM10,000 dah. Dia tak dapat RM100 tu payah dah maklum RM300 sebulan gaji. Nah, kok memoh lagi? Begitu begini, begitu begini. Itu contoh. Dosa kecil ni berulang kali. Kali sekali dua dok. Contohnya bakal lo pendek. Bakal lo pendek sekali dok jadi fasik. Kata jumhur ulama. Nah, sekali tu sama-sama dia ajin bakal lo pendek, tapi hari tu dia buat perlawanan kau. Nah, perlawanan bola 7-10 antara imam dan bila. Ha. Itu imam ni batas salah bang lo pendek. Nah, tu bila jaga gol lo panjang. Ya, sekali dua je tu imam. Nak pakai lawan net, tak jadi fasik lagi. Tapi kalau hari-hari kalau main bola, main itu lawan net, fasik. Mana-mana fasik, al-khariju min ta'atillah. Orang yang tak mau taat dah pada hukum Allah. Walaupun hukum itu nampak remeh-temeh, tapi tak mau ikut. Acak kali dah. Orang kata kalau anjang lah, tak mau. Dia tak kata tak mau, di sini kan. Tapi jansok tu, lawan net. Nak, bermakna dia fasik. Tak mau ikut perintah Allah. Nah. Sekali dia pakai gelang tangan awak lawa naik redek. Faham tak? Ha, tak jadi fasik. Tiga hari dah tak buang lagi. Tiga kali pakai tubik luar. Fasik. Maka fasik ni tak boleh jadi wali nikah. Dah buang ni tak boleh nikah. Apa-apa tak boleh nikah. Wali ramai. Jika ayah fasik, pergi ke tawqid. Bapa ayah fasik, ayah melakong kezoliman. Pergi ke tawqid. Nah, ada apa? Bukan ada lagi nikah pakai yang nak. Tauki lah pula. Dia naik ke tauki. Dia ada aturan ni. Nah. Mana? Tak berahi tengok. Apa? Pasti dia dah berahi sangat. Tak? Jadi bila ayah, dia sebenarnya dia ada alternatif, dia ada pilihan. Bila ayah tu pasti, dia pergi ke toki. Faham? Bukan kata bila ayah fasik, tak boleh nikah lah. Nyanyi lah. Nak pergi kepada toki. Toki fasik juga. Pasal toki siap gang. Umpamanya. Tak. Pergi kepada cikgu. Pasal toki. Tanya hati lah. Adik-beradik. Adik-beradik. Adik-beradik. Ada pi kuda. Ada di pulang kengga. Ha tak? Ha, turun ke anak saudara. Anak saudara tak boleh. Pasal dia jadi DJ disco. Memang pasal eh. Dia suruh orang joget. Ha, naik ke pak saudara. Pak saudara belah ayah. Pak saudara belah mak tak boleh. Pak saudara belah ayah. Neng? Ha. Pak saudara tak boleh. Pasal dia jadi sifu mentor. Faham tak? Fasik juga. Ada orang nyanyi. Tunjuk ajar ku sifu. Turun ke apa pula? Sepupu. Sepupu boleh. Ada apa? Nah. Semua pasang. Wali hakim. Wali hakim ni nak jabat agama. Bawah sultan mereka. Nah. Sultan with tauliah. Pilih. Pilih. Nak start mana nak? Nak. Nak tu imam mana? Imam cek, imam sok. Imam laju. Nak baca. Baca dengar, baca lambat, pilih lah. Tak? Tok Imam pasik juga. Bila Tok Imam pasik juga, balik ke keluarga sendiri. Ayah pasik, Tok Imam juru nikah pasik juga, maka tak sah juru nikah pasik, dia balik pada ayah tadi yang pasik. Tak? Dia kira darurat, tak ada dah, sah wali pasik. Dia gitu balik. Asal kau muktamad lagi. Tak? Dia gitu. Eh? Sebab tu lah kalau lah dia tahu dah wali tu pasang, tak salah guna wali tu. Nak, tak berani belaka nak kabur ke ayah ni. Adik-beradik tujuh belaka ayah dia pasang. Tapi tak berani nak kabur ayah, baikkan sangat. Tak ada kau lah. Tak berani nak kata ginilah ayah tak boleh wali nak pergi anak adik-beradik yang pasal ayah kan main nombor. Kerana kata gitu. Nak kata gitu tak berani. Memang ayah memang kalau kata memang ngamuk. Nak. Maka tak apalah kat nikah hari ayah. Kat nikah. Nak ambil adik-beradik puan seorang. Bagi mana-mana dah kereta boleh. Akad nikah mula. Ya, yang kebawah dia. Faham? Ha, boleh ya? Ada orang lain. Tak ada masalah dah. Yang ribut pula. Faham tak? Ha, kebawah atas nama tu. Dah. Ha, dia gitu nak selamatkan keadaan. Ha. Dia gitu. Ha, tapi dia ni juru nikah ramai. Hak molek-molek. Ada. Kita kena pilih lah sikit. Eh? Jangan makan kutik ambang itu juru nikah. Bodang tak apa pakai kutik boleh jalan. Bagi bodang. Juru nikah pun. Ha. Ha, tengok-tengok sikit. Kalau haru-haru biru tu. Tengok-tengok sikit. Eh? Buat suku no. Buat suku dalam rumah. Nak ambil wali dengan ayah puan ke. Ambil adik-beradik dia ke. Dah tahu dah juru nikah ni pasang. Nak. Ha? Dia akan nikah. Mukut upahisa. Pagarik. Pasok. Pasok. Dia akan nikah ke lagi. Nak. Ha. Tulis itu bayar dia. Aku nikahkan akan dikau kepada adik perempuanku. Tak. Ha. Gini. So. Ha. Akan mi goreng yang mana-mana ibu. Tak? Ha, sesal masalah. Sesal. Dalam kitab fiqh ada dinyatakan bahawa wanita haram keluar lebih dua marhalah. Dua marhalah ni 56 batu. Tanpa mahram, kecuali untuk tujuan haji wajib. Persoalan realiti sekarang wanita yang bergerak atas sebab gerakan Islam. Atau menghadiri program bagaimana statusnya. Baik. Ni orang pandai ni pasal dia kabur ni dua marhalah tak boleh nak pergi ni. Orang tak tahu kala tak tahu boleh pergi ni. Nak? Ha. Memang orang perempuan walaupun pergi haji sekalipun kali sara diri tak boleh pergi. Dan tidak jadi kewajipan pergi haji. Walaupun fitih ada sejata. Nah, dia boleh dan wajib pergi haji apabila ada teman. Temannya adalah mahram. Mahram nak ayah toki adik-beradik ataupun suami. Nak ataupun suami. Ha, suami kena teman. Dah? Ha. Boleh diaji suami teman. Kemudian dah tak ada orang lelaki temannya perempuan, boleh juga. Tapi perempuan-perempuan yang adalah yang rasidah, bukan perempuan jalan, perempuan tak pakai rawat. Ramai mana boleh? Ibn Hajar kata 4 orang, masuk ke dia 5. Syekh Ramli kata 3 orang, masuk ke dia 4. Ada 3 orang muslimat lagi, teman ke dia seorang, nak pergi program-program wajib ni, lebih pada 56 batu, maka hukum ni harus tak bersirah. Nak? Ha. Ni ingat tu. Kalau haji tak boleh dah. Nak? Tak usah kata program-program ni. Tak boleh. Nak? Kita nak ke Islam, dalam nak tu kita langgar Islam. Mana boleh langgar? Nak? Ha. Ni ikut molek kan? Eh? Ha, dia gitu. Program tak program, utazah tak utazah. Sebab tu kita ada utazah tu ni. Pak kekal iman apa? Cakar harimau nama apa? Eh? Narbayah. Ha, Narbayah ni kalau kita nak panggil dia, boleh. Tapi hotel, tempat tinggal, makan, dia dan suami. Ha. Mana mahram, teman tak mahu? Tak? Mahram, suami ada tak mahu? Mana mesti ada queen bag? Tak mahu, single bag? Suka kot tau. Dan kita nak panggil utazah, kita pergi sewa hotel, kita buat katil kecil. Nyanyi ya? Suami dia bagi, queen ya? Queen tau, hot dua orang tu lah, katil kelamin. Eh? Ha. Jadi dia nak kabur cerita cakap harimau ni, maknanya dia bawa sama tu lelaki dia. Ha, dia cakap harimau, cakap beruk, sebab lain. Tapi dia bawa sama suami dia. Dia tak pergi bahan rambang gitu. Ha, sama yang tu. Nak? Ha, hak pihak tu lah. Ha. Ha, jadi dalam bab program-program gini, kalau dekat pun tak sapa 56 batu, jangan pergi seorang orang puan. Tak? Jangan pergi seorang. Sebab rosak perempuan ni lebih mudah daripada rosak laki-laki. Dalam Islam ini sangat-sangat menjaga orang perempuan lebih pada orang laki. Sebab tu dia banyak hukum tentang orang perempuan. Dia kasih sayang dia lebih kepada kaum perempuan. Tak? Siapa tak benar jalan rata rawa. Dah? Ha. Ha. Oh, jauh-jauh dia kena berteman. Dia kena berteman. Tak. Dia kena ada teman. Lepas tu kita ada jumpa beberapa orang pelajar IPT, perempuan lah, di Kuala Lumpur. Dia tak balik seorang naik bas. Tak. Menaikkan adik dia atau abang dia mari. Kadang-kadang anak dara dia. Dia will take it. Dia nak balik cuti universiti, anak dara dia pula laki-laki atau adik laki-laki dia akan ambil tiket pergi di sana, balik bersama. Ha, ni orang jaga Islam. Nak? Tapi berat lah nak buat gitu. Memang tak. Pegang Islam lagi lama macam pegang bara api. Tak tahan terlepas. Dia gitu. Nak? Ha. Mana nak terbaik? Nak? Tuhan nak uji kita. Nah, tapi berat lah. Tapi berat dah berat kalau kita tak buat. Kehorang tak? Nak? Ha, dia gitu. Jadi janganlah ngata rawa sangat orang puan. Program-program dah tapi jadi longgar sangat, ngata rawa sangat. Tak? Jadi tok lelaki balik di rumah pun tak ada orang nak buat nasi. Berapa? Program. Faham tak? Nak rasa lagi. Nak? Siapa-siapa tak ada. Tak, siapa sama dengan kaum muslimin dah pula. Nak? Ngata rawa sekali biar dia pegang tak sekali-sekala keluar. Serak. Jangan sama-sama. Tak? Ha. Buat dalam rumah lah. Nah? Buat masing-masing yang terdekat. Jangan orang jarak-jarak yang terjauh. Ha? Kerana fungsi sebagai isteri itu kadang-kadang terbengkalai. Tak? Tapi kita dengar sedap lah atas nama Islam. Tak? Tapi sama-sama sangat membawa kepada perbalahan rumah tangga dah pula. Tak? Suami panasang gitu gini, tadok sama. Tak? Ha, ini bakit habis lah. Ha. Kekirnya marah ke bini dia. Pergi lah. So balik-balik lah. Ha. Asal programnya. Tak? Bawa gitu pula. So balik-balik lah. Nikah mak sabung gitu. Ha. Ha, enak Allah tu. Ha, hilang kesabaran sana lah pasal tugas ni, tugas rumah tangga terbengkalai. Ha. Kewajipan menggunakan tabir bila diadakan liqa. Liqa ni pertemuan muslimin dan muslimat. Sekiranya tidak dapat disediakan tabir, maka wanita wajib memakai kurdah. Adakah kewajipan ini meliputi wanita bekerja mencari rezekinya juga? Baik. Dia gini. Dalam apa-apa majlis pun telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah disukukan orang perempuan dengan orang laki-laki. Kalau tak ada tabir suku, tak ada tabir boh jauh. Kalau dia nak duduk dekat kena boh tabir, dia gitu. Tak. Kalau tak ada tabir duduk jauh sikit. Macam zaman Nabi sembahyang jemaah tak ada tabir duduk belakang. Tapi bukanlah tiga sok tiga-tiga hasta. Tak, jauh belakang orang puan belakang. Tak ada tabir, tapi kena ada pemisahan. Pada tempat yang mudah, pada tempat yang payah nak buat pemisahan, di ma'ah syarak. Tak, umpamanya. Tapi sebaik-baiknya buat juga. Tapi kalau tak boleh, pasar apa semua. Tak, takkan nak buat suku pula. Tak, orang puan suku jual. Jual daging, mana ada orang puan nak jual daging. Tak, jual pisang ada orang puan. Jadi payah nak buat suku-suku gitu, terpaksa kena buat sekaligus. Ha, bila buat sekaligus, kena masing-masing jagalah. Maka pendapat di dalam empat mazhab ini ada terbagi kepada dua pendapat. Yang pertama mazhab Maliki dan mazhab Hanafi mengatakan perempuan itu auratnya adalah muka dan dua pergelangan tangan. Nah, maka dia tidak wajib menutup kurdah, bahkan sunat juga. Nah, ada pun pendapat yang mutamad dalam mazhab Syafi'i dan pendapat dalam mazhab Hanbali mesti dia pakai kurdah. Nah, apabila keluar daripada rumah. Eh, maka kalau kita ini tak pakai kurdah ni, kita kena menundukkan pandangan kita bila berjalan di khalayak ramai. Kerana di sana juga ada kaum yang mengatakan tidak haram kalau tidak pakai kurdah, tapi jangan dengan make up dan sebagainya, dan keadaan terlenggok-lenggok tak tengok tak orang. Tak, kena tunduk tangi, jangan tunduk sangat bahan tiang lapu pula. Mana tunduk kena sikit, jangan terlenggok-lenggok. Jadi dalam bab mencari kerja ini, nah, mencari rezeki dalam bab kerja, kalau suami kita ni telah pun ada pendapatan, nah, kita kerja kita ni tak berapa comel sikit, jenis mukhalatah capu dengan orang lelaki perempuan, maka yang malah yang bertilah dah suami kita ni dia cukup dah pendapatan. Kalau kita tak ada suami tu bab lain lah. Suami kita, kita ni ibu tunggal tak, suami cerai kita, suami mati dah, memang kena kerja apa jadi sekalipun, sebaik-baik kerja perempuan di dalam rumah. Ada orang perempuan Tuhan beri dia keistimewaan kerja dalam rumah. Kerja jahit, kerja sulang, tikar leher, apa benda ni, tenung, tenung soket. Itu kerja dalam rumah, nyoteng kain. Tak, buat bunga, sulang, apa benda ni. Macam-macam lah benda-benda jenis dalam rumah. Dan ada orang yang kerja di luar rumah, neger gitu gini. Nah, jadi bila kerja di luar rumah, maka setidak-tidaknya wajib mentaati perintah hijab, iaitu yang paling kurang, iaitulah tidak memakai kurdah, tetapi memakailah pakaian tutup jilbab yang yang sempurna. Jangan sampai jelek kok-kok, tutup molek, dan kain hak jatuh tu biarlah jangan menutup tekok, tak nampak lubang tekok, tak nampak leher. Kok belakang pula kalau kita nunduk-nunduk, tak nampak belakang. Tak, biarlah sampai tangga tu. Kerana kita ni tak pakai pudah, biar pakai comel sikit. Tapi jangan make up sampai berdoa lalu, sampai merah merang muka. Tak, kadang-kadang nak pergi surai, nak pergi dengar je, sampai merah merang pipi ni. Tak, mulut-mulut pacongak, mula-mula ke gitu. Nak pergi dengar je, padahal siapa nak tengok, nak pergi dengar. Tak. Kemuskilan yang terakhir, hukum nikah perempuan yang hamil adakah sah? Ada orang kata tidak sah kerana edahnya kena tunggu beranak. Mana pulak ni? Boleh? Hukum nikah perempuan yang hamil adakah sah? Ada orang kata tidak sah kerana edahnya kena tunggu beranak. Ngandung dulu pada hamil. Gini. Dah apalah kita jawab semua lah pasal tergantung ni. Tergantung ni hamil ni, hamil mana? Hamil sumbang mahram ke apa? Nak mana masa hamil? Dia gini lah, hamil ni tiga jenis. Hamil ni mengandung lah, kalau aktif pula. Tak, kata hamil ni tak. Ada pula bodoh ni. Mengandung lah. Tak. Orang darat panggil pregnant. Hamil ni tiga jenis. Yang pertama, perempuan yang hamil masih bersuami. Yang kedua, perempuan yang hamil telah diceraikan oleh suami, sama ada cerai hidup atau cerai mati. Yang ketiga, perempuan yang hamil tak ada suami. Baik, yang pertama, perempuan yang hamil ada suami, haram nikah dengan dia. Yang kedua, tengok dulu. Mana perempuan yang terhadap yang hamil tapi diceraikan oleh suami? Tengok dulu, tengok mana. Kalau lepas dah edah, sah nikah. Dan kalau maknanya dicerai mati, cerai mati hamil, tunggu siapa beranak. Cerai hidup, cerai hidup pun tunggu siapa beranak. Dia kata 4 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari ni laki mati, bini dah hamil. 4 bulan 10 hari. Kalau laki mati, bini hamil, bukan 4 bulan 10 hari, tapi siapa beranak. Nampak? Wa ulatul ahmali ajalahunna ayadna hamlahunna. Perempuan-perempuan yang hamil, nah, edah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungan. Gitu. Susah se. Yang tiga pula tak? Yang ketiga, hamil tapi tak ada suami. Tak? Hamil tak ada suami. Hamil tak ada suami ni anak luar nikah, melainkan seorang saja, iaitu Maryam binti Imran, ibu Nabi Isa alaihi salam. Betul tak? Dah masuklah tu. Nah, waktu dengan daripada roh terus daripada malaikat masukkan dalam kandungan dia, terus mengandung, berlahir Nabi Isa AS. Tak masuk waktu perempuan-perempuan zina hak lain. Nah, maka perempuan kalau dia hamil lah, tentang hamil dengan sebab zina ataupun hamil dengan sebab dia tak berzina tapi orang rogoh dia umpama ni, hamil juga tak, maka hukumnya sah dikahwini walaupun belum lagi melahirkan kandungan. Kerana hak Tuhan kata sampai dia melahirkan kandungan ini, iaitu yang ada suami ataupun yang kandungan daripada nikah yang sah. Adapun bukan daripada nikah yang sah, maka tidak perlu sampai beranak, bahkan tidak dirai oleh syarak akan anak tersebut, maka dikira seperti tidak ada anak, maka sah nikah. Sah nikah eh? Sah nikah. Sama ada yang nak nikah itu lelaki suci, tak laki-laki suci, laki-laki yang bukan ahli zina, ataupun laki-laki penzina itu sendiri, sah juga nikah. Tapi yang layaknya penzina itulah. Nampak? Yang kedua, hukum makmum solat jenazah berkata khair bagi mayat. Ada dalilkah atau tidak? Ha, semayang mayat ni tak? Ha, semayang mayat. Dia kata ada dalil tak? Biasalah kadang-kadang bukan semua tepat lah. Kita dengar... Ha? Tok Imam kata masa solat jenazah ataupun bukan solat jenazah, masa datang melawat jenazah boleh kata juga. Nampak? Katanya Imam, ma takuluna ala hadzal mayit, ataupun ma kaulukum, apa perkataan kamu kepada mayat ini? Maka ramai-ramai pun kata khair. Khair iman ni baik. Nak? Kadang-kadang lepas mayat-mayat, lepas pada doa, amin ya rabbal alamin, ma kaulukum ala hadzal mayit, orang belakang pun kata khair. Nah, khair maknanya baiklah. Khair maknanya baik. Dia kata hukum kata lagu ni, kata khair ni hukumnya haruslah. Harus kata. Dah, tak ada masalah. Ada dalil atau tidak? Ada dalil lah. Nah, bukan bahar-bahar itu. Dah. Ha, dia amalan waktu ada yang ada dalil. Hak ada dalil ni kita pertahankanlah. Hak tak ada dalil kita tinggallah. Tak. Ha. Hak ada dalil ni kita jagalah. Kalau tamu buat pun tak berdosa. Tapi bila kita tamu buat, bila orang buat, janganlah nak marah-marah. Tak, pasal kita tak reti dalil. Ha, banyak sangat dalil lah berkata baik kepada mayat. Cuma dalam dalil-dalil hadis, Nabi tak kata, bila selesai semayang mayat, taklah Tok Imam kata gini. Tak. Yang berlaku dalam hadisnya, menunjuk atas jalan umum. Tak, taklah berkata perkataan khair bagi mayat. Di antaranya hadis, riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, iza hadartumul mayyita, iza hadartumul marida awil mayyita, fakulu khaira, fa innal malaikata ya'minuna ala ma takulun, au kama qala. Apabila kamu melawat orang sakit atau jenazah, maka berkatalah kan khair, katalah kebaikan. Maka sesungguhnya malaikat mengaminkan ketika itu apa yang kamu kata. Jadi ulama-ulama bersetuju hadis ini menjadi petunjuk ataupun dilalah dalil bagi kita boleh berkata khair. Yang asalnya Tok Imam tak payah kata. Tak. Tok Imam dah payah kata ma kaulukum, tak payah. Semua orang bila melawat jenazah tu dia akan kata. Nampak? Ha. Khairun, khairun atau khaira, khaira ataupun khairul laka ataupun ha? Dan seumpamanya daripada kepujian-kepujian lain. Tapi nak memperingatkan ramai, Tok Imam tu kata. Tak. Ha. Ma kaulukum ala hadzal mayit, apa kata kamu ke atas mayat ini? Khair, khair. Ha? Jadi hukumnya haru kata. Tambah kata, tambah kata sudah. Ha, bila kata ada dalilnya, ada hadis. Hadis mana? Hadis yang kita baca tadi. Tak? Ha, jadi tak ada masalah. Cuma setengah ulama berpesan, kalau mayat yang bukan khair, tak payah kata khair. Nanti kita bohong pula pada Allah. Tak? Mayat tu memang jahat. Tak payah kata khair lah. Dalil sebab ada mayat yang jahat lalu di depan para sahabat. Sahabat pun mengisbatkan dengan jahat. Nah, lalu orang pikul jenazah lalu depan sahabat. Sahabat Nabi ni. Eh? Sahabat kata kau ni dah pakar. Orang ni kata pandang muka. Orang ni kata oh, jahat ni. Nabi kata wajabat. Wajib. Orang pun tanya benda wajabat. Wajib ke aku? Apa itu? Kamu semua kata jahat. Memang mayat jahat. Takkan sahabat aku nak kata mayat baik kata jahat. Mayat jahat tu. Haa, dia kata gitu. Nampak? Kerana kamu semua umatku adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Tak? Ha, jadi, kalau mayat yang jahat, Tok Imam kata, ma kau lukum ala hadzal mayit. Kita pun senyak, jangan katalah. Tapi jangan kata jahat, dah yang katalah. Dah, senyak sudah. Senyak. Serah pada Allah. Fa'amruhu ilallah. Tak? Serah pada Allah. Kalau Tuhan nak melepaskan dia daripada dosa, Tuhan boleh hapus. Tak, Tuhan tak melepas dosa dia, Tuhan tak pun, Tuhan boleh seksa dia. Ne? Tapi kalau tak tahu mayat ni baik atau tidak, tak tahu lagi. tuan rumah ni baik atau tidak, maka husnul zani sangka baik. Faham? Asal kita kena sangka baik, melainkan terbukti jahat. Nah, tuan rumah ni yang mati, kita pun tengok nasi nak semayang, nak semayang mayat, tengok lenguk Allah, gambar tu saja. Faham tak? Gambar boh-boh dia saja, tak ada serang pakai pia. Gambar senyap dah lah. Ni kena jaga masa hidup. Masa hidup kita duduk zalim sangat, sombong sangat, masa mati Allah tak mahu semayang mayat kita. Tak, kita buat zalim ke orang, kita kacau orang, ngajar apa semua, masa mati mu terima lah. Tu ajar kita bagi supaya kepada mereka supaya insya. Habis, adakah perkataan man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu hadis atau bukan? Jelaskan, riwayat sama dah bukan hadis. Ini bukan hadis Nabi. Ini perkataan Yahya bin Mu'az, kalau tak silap. Ini dinakal daripada seorang tabi'in, Yahya bin Mu'az rahimahullahu ta'ala. Bukan hadis Nabi. Al-Imam Nawawi sebut dalam kitab Fatawa Nawawi, Fatawa Imam Nawawi, dia kata ini bukannya hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi maknanya sah. Boleh kita riwayat, boleh cakap, boleh khabar korang, kita boleh guna perkataan ini dalam nak memberi pengajaran kepada orang. Boleh. Kerana maknanya tidak salah. Yang salahnya kita kata Nabi bersabda. Baru salah. Sebab ni bukan hadis. Kena jaga situ. Bukan hadis. Bila bukan hadis, bukan suruh kita teruk orang. Pakar. Tapi jangan kata qala Rasulullah. Jangan kata Nabi bersabda. Jangan kata ini hadis Nabi. Tak boleh lah. Dah bukan hadis. Kalau hak sahabat kata, kita dah boleh kata Nabi kata. Tak. Ni Yahya bin Mu'az. Kalau tak silap nama dia. Tak. Seorang yang terkenal zaman tabi'i. Tetapi ulama kata maknanya betul. Kerana barang siapa yang kenal dengan dirinya serba kekurangan, maka dia kenalah yang sempurna itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cakap boleh, riwayat boleh, tulis boleh, cuma ingat janganlah kata ini hadis. Habis. Jika suami berkata engkau haram atasku, adakah jatuh talak? Suami kata anta haramun alayya. Anti, tahu dah. Anti haramun alayya. Engkau tu haram atas aku. Tak. Adakah jatuh talak? Pendapat. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i mengatakan kalau kata mu haram atas aku, tak jatuh talak. Kerana mu haram atas aku ni lapah kinayah, lapah sindir. Boleh makna haram lain, boleh makna haram pernikahan. Tak. Jadi berhajat kepada niat. Kalau dalam hati niat talak, baru jatuh talak. Yang tak payah niat ni, lepas aku cerai akan kamu, atau aku talak akan dikau, atau aku lepaskan kamu daripada ikatan perkahwinanku, ataupun aku putuskan kamu daripada menjadi isteriku sekarang ini. Itu jelas lah. Tak payah niat lah. Tapi engkau haram atasku, kinayah sindir cakap. Dia kena niat. Macam kita kata mung, duduk seorang, aku duduk seorang juga. Kita duduk suku-suku. Tak jatuh. Niat dalam hati niat talak baru jatuh talak. Tapi tidak semua lapas itu boleh kita buat kinayah. Ada orang dia silap faham. Dia kata semua lapas niat kinak boleh niat talak belaka. Tak boleh. Lapas-lapas yang disahkan oleh ulama' sebagai lapas talak kinayah saja kalau niat jatuh. Ada lapas yang kalau niat jatuh, niat talak pun tak jatuh juga. Macam kita kata ya semayang tau. Kita kata ke bini kita, dalam hati niat cerah, dah jatuh gitu. Faham tak? Pasal lapar pergi semayang, bukan lapar talak kinayah. Tak? Nak akan nasi lapar perut ni. Suami kata, dalam hati niat talak tiga, dah jatuh. Dia kata, niat dah jatuh kak. Dia kena lapar tu mesti kinayah juga. Tak? Aku puas dah tengok mukamu. Tak? Dalam hati niat cerah. Baru dah. Baru jatuh. Nah, mungkin balik lah. Lugar dah aku tengok mukamu. Dah umpamanya. Itu cerah. Niat cerah. Baru jatuh. Niat suruh mandi. Itu lain. Nah, jadi engkau haram atasku. Ulama' kata ada lapah talak kinayah. Talak kinayah ni lapah saja. Pakai pekar pun tak jatuh. 1,000 orang saksi pun tak jatuh. Melainkan dalam hati niat menjatuhkan talak. Maka jatuh talak. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Malam esok di surau Bukit Cik tak ada lah. Kerana kena gigi dipaka ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima alamtana wa alimna bima yang fa'una. Rabbana zidna ilma, Rabbana adina fid dunya hasana fil akhirati hasana. Wa kina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.